Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, maka sesungguhnya sebenar-benarnya ucapan adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sejelek-jeleknya perkara adalah yang diada-adakan, dan yang diada-adakan itu diistilahkan dengan bid'ah, dan setiap bid'ah itu dikategorikan sesat, dan kesesatan itu tempatnya neraka. Fa ya ayyuhal ikhwah, a'adzani Allah wa iyyakum jami'an minan nar. Ini pertemuan perdana kita terkait pembahasan kitab Mulakhas Qa'idul Lughatil Arabiyyah. Ya, Mulakhas. Mulakhasu Qa'idul Lughatil Arabiyyah, yaitulah judul dari buku kita, dan penulisnya adalah Al-Ustaz Fuad Ni'mah. Ya, terlepas dari kesamaran apakah beliau ini Islam atau tidak Islam, itu saya nggak tahu ya, karena memang saya kurang informasi tentang penulis. Namun yang jelas, ada baiknya kita mengingat siapa orang yang kita ambil ilmunya, ya, karena supaya apa yang kita pelajari itu bisa lebih berkah. Wallahu a'lam bishawab. Namun secara zahirnya saya lihat bahwa beliau ini Islam, ya, karena nggak ada dasar buat kita mengatakan kalau dia ini kafir gitu ya. Dasarnya itu hanya katanya yang saya nggak tahu ya apakah memang benar bahwa beliau ini kafir atau tidak. Namun secara zahir yang saya lihat, ya, dari tulisan-tulisan beliau ini, ya, dia Muslim ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terkait Islam ataupun tidak Islamnya sang penulis. Dan juga ada disclaimer sebelum kita memulai pelajaran kita ini, ya, ini jika ada dari konteks penulis yang antum tidak pahami, walaupun setelah saya jelaskan, karena mungkin saya menerangkannya secara simple, maka tanyakan saja, ya, gitu. Jadi ditanyakan saja, nggak usah sungkan-sungkan ya. Karena kalau memang saya nggak tahu, saya akan bilang nggak tahu. Ya, saya kurang paham memang terhadap konteks penulis. Ya, saya akan bilang nggak paham. Gitu. Jadi tanyakan saja. Karena bisa jadi saya paham kan gitu ya. Jadi sayang kalau misalkan itu nggak antum tanyakan. Jadi nggak usah sungkan untuk bertanya terkait apa yang tidak antum pahami dari konteks musannif, dari konteks Al-Ustadz Fuad Ni'mah di sini. Jadi tanyakan saja. Nah, kemudian juga ya, disclaimer kedua, kemungkinan besarnya saya tidak akan menjelaskan secara detail karena ini bukan tempatnya. Ya, kalau mau yang penjelasannya detail itu mungkin tempatnya ya yang berbarengan dengan angkatan ketiga ya, pembahasan kitab Muyassar Ustaz Aceng Zakaria. Jadi saya enggak akan menjelaskannya secara detail. Ya, kemungkinan besarnya saya hanya membacakan dan menerjemahkan yang ada di buku. Kalaupun ada penjelasan itu mungkin sedikit sekali ya penjelasan dari saya. Nah, jadi kalau memang ada yang tidak difahami ya, dari istilah-istilah yang ada di buku ini ataupun istilah-istilah yang kita keluarkan, maka tanyakan. Ya. Nah, kalau ditanyakan, maka akan saya jelaskan. Dan mungkin pun itu saya akan menjelaskannya juga tidak mendetil. Ya. Artinya begini, kalau memang ketidaktahuannya terlalu mendalam, maka akan saya tinggalkan. Tapi kalau misalkan, ya saya berharap ketidaktahuan, karena saya anggap ini antum semua yang ada di sini bukan lagi pemula ya. Jadi saya anggapnya ini sanawiyah gitu. Karena memang buku ini bisa kita bilang ini kelas sanawiyah. Kalau dibilang kelas ibtidaiyah, nggak cocok lagi gitu ya. Kalau dibilang ini untuk mubtadi, ini nggak cocok ini. Karena banyak sekali nanti istilah-istilah yang muncul di awal-awal tulisan, di mana istilah ini seharusnya berada di akhir-akhir tulisan atau di pertengahan-pertengahan buku. Tapi sudah diutarakan di awal-awal tulisan, yang berarti ini bukan untuk mubtadi. Ya, menurut kacamata saya ya. Jadi ini bukan untuk mubtadi. Ya, singkatnya ini untuk sanawiyah. Jadi mungkin kira-kira itulah yang bisa saya himbau ya, terhadap antum. Jadi kemungkinan kalau antum tidak bertanya, maka saya akan menjelaskannya secara simpel. Ya, atau mungkin hanya membacakan dan menerjemahkan. Wallahu a'lam. Ya, kita mulai dari qawaidun nahwi. Kaidah nahwu. Jadi sebelumnya perlu untuk kita ketahui buku ini terdiri dari dua juz. Yang juz pertamanya itu ngebahas soal qaidun nahwi dan juz keduanya itu ngebahas soal qaidus sarfi. Di mana juz pertama dan juz kedua ini bukan urutan. Bukan urutan yang kita selesai dulu baca juz pertama baru baca juz keduanya, enggak. Tidak diharuskan demikian, atau lebih tepatnya ini mempelajari kedua juz ini secara berbarengan. Jadi mungkin misal dalam seminggu dua kali pertemuan umpama, atau dalam seminggu sekali pertemuan, berarti minggu pertama kita bahas qaidun nahwunya, minggu kedua kita bahas qaidus sarafnya. Kemungkinan besarnya akan seperti itulah cara kita belajar terkait buku kita ini. Jadi karena ini terdiri dari dua juz ya ikhwan ya. Terdiri dari dua juz, juz yang pertama qaidun nahwu dan juz yang keduanya adalah qaidus sharaf. Jadi kita akan seling-seling pertemuan ini ya qaidun nahwunya dan mungkin minggu depannya kita akan masuk ke pertemuan qaidus sharafnya. Karena dua juz ini bukan maksudnya juz pertama juz kedua seperti jilid pertama jilid kedua semacam tartib gitu, bukan ya. Itu sejauh yang saya ketahui ini tidak mengindikasikan tartib di dalam dua juznya itu. Ya karena memang babnya berbeda. Ya, pembahasannya ataupun disiplin ilmunya berbeda. Yang satu ngebahas soal nahu, yang satu membahas soal qaidah sharaf. Kemudian muqaddimah. Ya, sebelum masuk ke pokok pembahasan dari pelajaran kita yaitu qaidun nahu. Kalau kita bahas Indonesia kan qaidun nahu ini adalah kaedah-kaedah nahu. Ataupun materi-materi nahu. Nah, tapi sebelum masuk ke pokok materi, terlebih dahulu penulis membawakan pendahuluan, ya, muqaddimah. Yang pendahuluan tersebut isinya adalah aqsamul kalimatil arabiyyah. Ya, pembahagian ataupun macam-macam atau qisam-qisam kalimah yang terdapat di dalam bahasa Arab. Ya, qisam-qisam kalimah Arab. Ya, bahagian-bahagian kalimah Arab. Perihal ini sama dengan bahasa-bahasa yang lainnya, di mana seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia saja pun itu terdiri dari kata. Dan kata dalam bahasa Indonesia itu juga punya bahagian-bahagian. Ya, jadi tentunya sebelum kita masuk ke materinya, ya, ke pokok pembahasannya, maka terlebih dahulu kita perlu mengenali macam-macam kalimah yang ada di dalam sebuah bahasa. Nah, oleh karena itu di sini dijadikan penulis sebagai pendahuluan. Jadi dia tidak mulai dari mengenalkan huruf ya, karena itu untuk anak SD mungkin begitu ya kira-kira. Baik, jadi langsung ke masuk aqsamul kalimatil arabiyyah. Ini qism kalimah yang terdapat di dalam bahasa Arab. Tapi gitu pun sebelum masuk ke aqsamul kalimatil arabiyyah, terlebih dahulu dia menjelaskan kepada kita definisi daripada nahwu. Ya. Yang dia katakan qaidun yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimatin dakhilil jumlati gimana? Dakhilil ya. Jadi yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimatin dakhilil jumlati. Gimana? Sebagai sifat dan mausufnya adalah kullu, kulli. Jadi wadhifatu kulli kalimatin dakhilil jumlati. Jadi yang wazifah dari nanti kita terangkan bahasa Indonesianya ya. Wadabtu awakhiril kalimati wa kaifiyatu i'rabiha. Ya perhatikan inilah esensi dari nahwu. Apa itu? Kaedah-kaedah ataupun konsep-konsep yang dengan konsep tersebut. Jadi nahwu itu adalah konsep ataupun kaedah yang dengan kaedah tersebut kita dapat mengetahui wazifah setiap kalimah yang masuk ke dalam jumlah. Nah bayangin ya, jadi kata jumlah sekonyong-konyong udah ada yang kita yang di sini penulis nggak nerangin ke kita jumlah itu apa kan gitu ya. Jadi ini nggak kita jelasin lagi ya. Intinya saya beranggapan antum sama-sama tahu kecuali antum yang bertanya. Baik, saya ulangi lagi definisi daripada nahwu ataupun esensi nahwu. Sebuah kaedah ataupun kaedah-kaedah ya terdiri dari konsep-konsep yang dengan konsep tersebut kita bisa mengetahui wazifah setiap kalimah yang masuk ke dalam jumlah. Wazifah kalau kita paksakan bahasa Indonesianya status ataupun tugas. Jadi dengan kaedah-kaedah nahwu kita bisa mengetahui tugas sebuah kalimah ketika dia masuk ke dalam jumlah. Apa tugasnya? Artinya apa? Dari sini kita bisa ambil faedah bahwa setiap kalimah yang masuk, kalimah bahasa Arab yang masuk ke dalam sebuah jumlah dia harus punya tugas. Dia harus punya status. Dia harus punya kedudukan. Gak bisa enggak. Ya. Karena itulah inti dari pembahasan kita, yaitu sebuah nahwu itu adalah sebuah kaedah-kaedah, bukan sebuah, tapi beberapa kaedah-kaedah, ya, mencakup kaedah-kaedah yang dengan kaedah tersebut kita bisa mengetahui wazifah setiap kalimah yang masuk ke dalam jumlah, yang kesimpulannya ataupun pemahamannya berarti setiap kalimah yang masuk ke dalam jumlah harus ada wazifah. Oleh karena itulah kenapa kita selalu nentuin apa statusnya, apa wazifahnya, fa'ilkah, maf'ulun bihkah, masdar mu'awwalkah, dan sebagainya, kan begitu ya. Itulah kenapa penyebabnya kita selalu bertanya tentang hal tersebut, yang biasa kita kenal dengan istilah mengi'rab, kan gitu ya. Ya karena ini, sebab nahwu itu konsekuensinya adalah yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimatin dakhilal jumlah. Wa dhabtu awakhiral kalimat. Juga faedah lain daripada mempelajari nahwu itu adalah dapat menetapkan akhir-akhir dari sebuah setiap kalimat. Maksudnya menetapkan di sini adalah menetapkan syakalnya ataupun harakahnya. Apakah harakahnya sukun, apakah harakahnya fathah, dhammah, ataupun kasrah, atau lawan daripada harakah, yaitu sukun. Apa ketentuannya? Jadi intinya menetapkan akhir-akhir dari setiap kalimah bahasa Arab. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ini merupakan keunikan bahasa Arab di mana akhirnya mesti ditetapin. Ya, huruf vokalnya, kalau dalam bahasa kita. Mesti ditetapin huruf vokalnya. Kemudian satu lagi, wa kaifiyatu i'rabiha. Jadi dengan kaidah nahwu kita dapat mengetahui bagaimana cara mengi'rab. Ya, jadi tiga ya. Pertama, dengan kaidah nahwu ya, atau dengan ilmu nahwu kita dapat mengetahui wazifah setiap kalimah yang masuk ke dalam jumlah. Kedua, kita dapat mengetahui ketetapan akhir dari sebuah kalimah. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengi'rab. Itulah tentang ilmu nahwu. Nah, kemudian barulah masuk ke pokok subjudul ataupun pokok pembahasan, yaitu maksudnya pembahasan dari judul ya, aqsamul kalimatil arabiyyah. Wa tanqasimul kalimatul arabiyyatu thalathatu aqsamin. Ya, thalathatu atau thalathah apa ini? Wa tanqasimul kalimatul arabiyyatu thalathatu. Iya, thalathatu aqsamin. Ismun wa fi'lun harfun ya. Atau bisa juga dibaca ismin fi'lin harfin. Nah, ini dia. Ya, sebenarnya ini pokok pembahasan kita terkait judul yang dimaksud, yaitu aqsamul kalimatil arabiyyah. Jadi kalimat bahasa Arab itu terbagi ataupun terkelompok kepada tiga kelompok. Dari sekian banyaknya tersebut, dari sekian banyaknya mufradat yang kita ketahui atau bahkan yang tidak kita ketahui. Ya, cukup banyak sekali ya. Sampai Ibnu Katsir bilang bahwa bahasa Arab merupakan bahasa terkaya. Bahasa yang paling kaya kosakatanya, kan gitu. Nah, itu semua itu enggak lepas dari tiga kelompok, enggak keluar dari tiga bahagian. Kalau enggak masuk kategori isim, fi'il, harf. Lalu detailnya, al-ismu huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin aw ma'nan mujarrad aw ma'nan mujarradin min az-zamani. Sementara isim itu ya, maksudnya apa yang membedakan atau apa perbedaan isim dengan fi'il dan harf, kan gitu. Ya tentunya kita harus ketahui supaya kita bisa mengkelompokkan sebuah kalimah yang kita temui ke salah satu tiga bahagian ini. Apakah kalimah yang kita temui tersebut masuk ke kategori isim, fi'il atau harf? Nah, oleh karena itu kita perlu kenali masing-masing dari kelompok tersebut. Nah, di sini dijelaskan oleh penulis, isim itu setiap kalimah ya, setiap kalimah yang menunjukkan atas manusia. Kalimah yang menunjukkan atas manusia. Atau hewan atau nabat, tumbuh-tumbuhan, atau jamad, benda mati ya. Begitu ya, benda mati bahasanya ya. Baik, atau benda mati, atau makan, tempat, atau waktu. Loh, bukannya isim itu seperti yang sudah pernah kita ketahui tidak terikat dengan waktu? Iya, benar. Tidak terikat dengan waktu. Tapi kalimah waktu itu isim. Karena kalimah waktu tidak terikat dengan waktu. Paham kira-kira. Ya, kalimah waktu tidak terikat dengan waktu ya. Jadi bedakan ya. Jadi enggak salah di sini penulis ketika dia katakan kalimah isim itu adalah kalimah yang menunjukkan atas waktu. Ya, zaman, ya waktu ataupun zaman. Di mana kita tahu kan isim itu tidak terikat dengan zaman katanya. Ya benar ya. Tidak terikat dengan zaman. Karena memang kalimah zaman itu tidak terikat dengan zaman. Contoh kalimah zaman apa, ikhwah? Dalam bahasa Indonesia saja. Besok. Iya, besok. Apakah besok terikat dengan waktu? Enggak terikat dengan waktu. Besok ya besok. Tidak terikat dengan waktu. Besok tidak terikat dengan waktu. Tidak ada telah besok, sedang besok, akan besok. Itu enggak ada. Ya. Enggak ada itu. Ya. Jadi telah besok atau kapan besok? Ya besok ya besok. Kalau ditanya lagi, kapan? Kan gitu ya. Enggak mungkin. Mahum ya? Baik. Makanya dhabitnya adalah tidak dapat diletakkan kata kapan. Nah, jadi enggak salah ya. Jadi kata waktu bukan kata waktu tidak terikat dengan waktu. Oleh karena itu bisa dikategorikan, bukan bisa ya, memang termasuk isim. Aw sifatin atau sifat. Ya, maka ini juga isim. Setiap kalimah yang menunjukkan atas sifat itu isim. Nah, tapi permasalahannya lagi sifat yang dimaksudkan di sini adalah sifat yang dipahami oleh kaidah bahasa Arab, bukan sifat yang kita pahami. Ya, karena kalau sifat yang kita pahami nanti bisa berabe. Ya, jadi dalam hal ini enggak bisa kita padankan. Ya, dalam hal ini tidak bisa kita padankan. Jadi sifat yang kita pahami dengan sifat yang dimaksudkan dalam pelajaran kita itu berbeda. Ya, demikian. Karena masalahnya ada yang menurut kita sifat, tapi menurut bahasa Arab itu bukan sifat. Ya. Atau sebaliknya, ada yang menurut bahasa Arab sifat, tapi menurut bahasa Indonesia itu bukan sifat. Nah, oleh karena itu kita hanya bisa memahami kata sifat yang dimaksudkan di sini adalah sifat dalam artian mereka, bukan dalam artian kita. Ya, bagaimana sifat dalam artian mereka? Nah, inilah makanya saya bilang sebenarnya ini bukan buku untuk pemula, kan gitu. Baik, au ma'nan ya terakhir, au ma'nan mujarradin minaz zamani. Atau kalimah yang menunjukkan atas makna yang kosong atau tidak terikat dari zaman. Tidak terkait dengan zaman. Jadi, makna menunjukkan kepada makna yang tidak terkait dengan zaman. Contohnya seperti apa? Ya, di sini penulis akan mencontohkan satu persatu dari macam-macam tersebut. Dimulai dari kalimah yang menunjukkan manusia. Contohnya rajulun, laki-laki. Maka laki-laki ini adalah kalimah yang menunjukkan manusia, berarti rajulun isim. Kemudian kalimah yang menunjukkan hewan, contohnya asadun. Ya, kita sama-sama tahu bahwa asad termasuk hewan ya. Kemudian contoh kalimah yang menunjukkan nabat, zahratun. Ya, zahrah bahagian daripada nabat. Jadi zahrah berarti isim. Karena apa? Tadullu ala nabat. Kemudian contoh yang menunjukkan atas jamad, contohnya haid. Ya, haidun. Berarti haidun adalah isim. Dikarenakan apa? Tadullu ala jamad. Ya, haid. Baik. Kemudian au makan, contohnya yang menunjukkan kepada makan al-qahirah. Nah, karena al-qahirah tadullu ala makan, ya, maka berarti Al-Qahirah isim. Karena Qahirah bahasa Indonesia-nya apa? Kairo, ya. Kairo. Karena Kairo adalah apa tadi? Menunjukkan tempat, berarti Kairo isim. Kemudian contoh yang menunjukkan zaman, ya. Au zaman syahrun. Ya, bahasa kita apa? Bulan, ya. Bulan. Bukan bulan yang itu ya. Maksudnya bulan tanggal ya, bulan tanggal, ya. Tanggalan maksudnya. Baik, syahrun. Nah, karena syahrun kalimatun tadullu ala zaman, berarti syahrun isim. Dan syahrun itu tidak terikat dengan waktu ya. Dia zaman, tapi tidak terikat dengan zaman. Baik. Kemudian, ausifah. Atau kalimah yang menunjukkan atas sifah. Contohnya nadhifun. Ya, nadhif. Seperti rumah ini, nadhif. Ya, ya, insya Allah. Alhamdulillah kita berada di rumah yang bersih. Baik. Ya, nadhifun. Kemudian, contoh ma'nan mujarrad minaz zaman. Ya, kalimah yang menunjukkan atas makna yang tak terikat dengan waktu. Apa itu? Istiqlal. Kebebasan. Ya, istiqlal, ya, kebebasan. Kalau bebas itu terikat dengan waktu, tapi kebebasan itu tidak terikat dengan waktu. Ya. Nah, demikian. Atau contoh lainnya dharbun, pukulan. Atau contoh lainnya nasrun, pertolongan. Maka itu adalah kalimatun tadullu ala ma'nan mujarradin minaz zaman. Ini kalimah, ya, ini lagi-lagi juga antum tentunya apa ya, memang ini buku bukan buku untuk pemula sebenarnya. Di sana ada yang namanya ismul makna, ada yang namanya ismul zat, ada yang namanya ismul ismul makna dan ismul zat ya. Ya, antum pernah dengar itu ya. Jadi makanya iya, jadi di sini sebenarnya ini ada kelasnya. Jadi ini kelas tanawi ya. Jadi saya anggap saja antum pernah dengar istilah itu, ismul zat dan ismul makna ya. Nah, jadi yang maksudnya di sini adalah makna, ismul makna. Ismul makna itu adalah, atau saya jelaskan sedikit ya. Yang dimaksud dengan ismul makna itu adalah kalimah yang punya makna tapi tak punya benda. Ya, singkatnya begitulah. Punya makna tapi tak punya benda. Abstrak ya, bahasa Indonesia abstrak, benar. Punya makna tapi tak punya benda. Contoh pertolongan, punya makna tapi enggak punya benda. Itu namanya ismul makna dalam bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa kita masdar ya. Kalau dalam bahasa kalau dalam pelajaran tasrif itu disebut dengan masdar. Jadi ada ismul zat, ada ismul makna. Ya. Ismul zat seperti pisang itu zat, kan ya. Ismul makna seperti pukulan itu makna. Karena pukulan itu suatu kalimah yang menunjukkan kepada makna. Kenapa kita bilang makna? Karena dia enggak punya benda. Ya, karena dia enggak punya benda. Jadi suatu kalimah menunjukkan kepada makna yang maknanya itu kosong dari waktu. Tak terikat dengan waktu, enggak terhubung dengan waktu. Ya, pukulan itu enggak terhubung dengan waktu ya. Beda dengan memukul. Mukul dengan pukulan itu berbeda. Kalau mukul itu terikat dengan waktu, tapi kalau pukulan itu tidak terikat dengan waktu. Ya, jadi lagi-lagi berarti memang jelas ini bukan buku lil mubtadiin. Wallahu a'lam. وَيَتَمَيَّزُ الْإِسْمُ أَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْكَلِمَاتِ فِي أَنَّهُ. Dan yang membedakan isim dari kedua saudaranya itu, ya, dari kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa Arab, dalam keadaan, atau fi annahu, ya dalam keadaan, يُمْكِنُ تَنْوِينُهُ, memungkinkan ketanwinannya, ataupun menerima tanwin. Seperti رَجُلٌ كِتَابٌ شَجَرَةٌ, ya ini biasanya kalau di buku-buku lain, dinamakan dengan subjudul alamatul ism, tanda-tanda isim. Jadi wayatamayyizul ism, jadi kita dapat membedakan isim dari selainnya, yaitu dari kedua saudaranya, fi'il dan harf, dari kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa Arab itu dengan yumkinu tanwinuhu, mungkinnya dia bertanwin. Yang kedua, yumkinu idkharu al 'alaihi, mungkinnya dia kemasukan al. Ya, jadi mungkinnya dia kemasukan al. Yang ketiga, contohnya ar-rajulu al-kitabu asy-syajarah. Yang ketiga, yumkinu idkhalu harfin nida'i 'alaihi. Mungkinnya dia kemasukan huruf nida. Ya, lagi-lagi ini istilah yang seharusnya sudah sama-sama kita kenali ya. Di antaranya contohnya adalah ya rajulu. Jadi artinya apa? Setiap kalimat yang kemasukan huruf nida itu enggak mungkin fi'il. Karena enggak mungkin ya memukul, enggak mungkin. Ya. Jadi saat kalimah itu jatuh setelah huruf nida itu pasti isim. Ini nanya. Hah? Jadi kena di beda awal yang awal apa yang awal itu penyeru gitu, huruf penyeru gitu. Maksudnya ya harfun oh, taib. Ya kalau kita pasakan bahasanya, bahasa Indonesianya nida itu artinya nyeru ya, ataupun memanggil. Baik. Makanya saya bilang tadi, kalau misalkan tidak paham, tanyakan. Karena saya akan beranggapan antum ini sudah sanawiyah semuanya. Ya, karena antum yang milih ini ya. Karena antum yang milih buku ini. Artinya, kan saya akan beranggapan antum ini sudah bukan lagi mubtadi. Jadi kalau memang antum ingin tahu apa maksud dari istilah tersebut, maka jangan sungkan untuk bertanya. Bukankah tadi saya di depan sudah kasih disclaimer ya. Langsung saja, kayak Bang Budi tadi, langsung tunjuk tangan, tanya. Iya, langsung saja. Nah, langsung aja. Iya. Enggak usah ditunggu-tunggu akhir nanti, langsung saja. Nah, silakan. Sebentar, silakan. Hah? Ini tadi. Hah? Masalah isim tadi kan. Iya. Yang menunjukkan zaman apa segala macam, kemudian sifat. Sifat ini yang tadi saya bilang sifat yang dipahami orang Arab. Iya. Karena dulu pertama belajar kali ini memang sifat ini agak rancu gitu. Kalau kita bahasa Indonesia kan sifatnya dengki, iri gitu. Iya, betul. Insyaallah, iya. Bahasa Indonesia. Iya. Iya, benar. Sifat yang dipahami orang Arab ini seperti simaful itu. Iya, benar. Itu yang dimaksudkan ya. Jadi dimaksudkan sifat di dalam bahasa Arab itu ada 5. Ya, lagi-lagi makanya saya hanya bisa nerangin kalau antum tidak terlalu dalam di dalam ketidaktahuannya. Maksudnya kalau antum tidak terlalu dalam dalam kebodohannya gitu. Ya bukan bodoh dalam artian kita ya, maksudnya enggak tahu. Tapi kalau terlalu dalam pun ketidaktahuannya, maka kita enggak bisa memperturutkan ketidaktahuan antum tadi. ya mungkin berarti bukan di sinilah kelas saya, kira-kira begitu ya. Baik, jadi ya, atau saya karena ada pertanyaan terkait apa itu sifat, maka sifat itu ada lima, isim fa'il, isim maf'ul, isim atau nggak usah isim maf'ul dulu, isim fa'il, sifat musyabbah bismil fa'il, siyaghul mubalaghah, isim tafdil dan isim maf'ul. Itulah yang dimaksud dengan sifat di dalam bahasa Arab. Nah, apa itu kelima wazan tadi itu? Kelima benda tadi, ya kan gitu ya. Maka kelima benda tadi enggak bisa kita bahas secara terperinci di dalam pembahasan kita ini. Ya insyaallah itu akan kita bahas di dalam qaidah shorof dari buku ini. Ya, jadi di buku yang kedua itu akan kita detilkan apa dari kelima wazan tersebut. Ya, itu ada apa dari kelima shighah ya, afwan, dari kelima shighah tersebut itu akan kita bahas secara detil di qaidah shorof dari buku ini. Insyaallah. Jadi kita sepakat ya, di sini kita akan seling-seling. Pertama minggu ini kita qaidun nahunya, berarti minggu depannya kita qaidus sharafnya. Baik. Ya. Terus ada pertanyaan lain? Kalau bisa pertanyaannya langsung di ketika itu ya. Di ketika itu aja. Iya, langsung aja. Jadi begitu ada yang enggak paham di situ tanyakan langsung. Ya enggak apa, tunjuk tangan ya. Kapan waktu bertanya ya? Enggak apa-apa. Ya, enggak apa. Jadi maksudnya tunjuk aja tangannya, kemudian saya hentikan ucapan saya, lalu akan saya berikan waktu untuk dia bertanya begitu ya. Baik. Ah, silakan Mas. Anda enggak tunjuk tangan sih, Mas. Kan tunjuk tangan. Ya, silakan Mas. Ya, Mas Dupa, gimana Mas? Yang di atasan ya. Sifat sudah. Iya, sifat. Jadi itu kulli bukan idhofah misalnya. Seterusnya idhofah. Iya. Jadi wadhifatu kulli kalimatin dakhilil iya. Jadi wadhifah itu mudhaf dan kulli mudhafun ilaih dan wa huwa mudhaf dan kalimah mudhafun ilaih. Ya, barulah dakhil sifat. Ya, mausufnya kul. Nah, demikian. Baik. Sudah? Ada tadi Bang Budi gimana? Bang Budi? Apa yang mau ditanya? Ah. Jadi kan dia bilang 20 kalimatin tadulu ala insani. Hayawanin. Nabatin, jamadin, au semua kok dia sini makna. Baik. Ini mau kita apa? Ya, masya Allah. Pertanyaan bagus. Au ma'nan mujarradin. Ya, au ma'nan mujarradin. Kenapa kita di sini baca ma'nan? Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa qaidah nahwu adalah dhofi awakhiril kalimat. Untuk menentukan awakhiril kalimat, bukan untuk nentuin wasatil kalimah ataupun awalul kalimah. Tapi yang kita tentuin adalah awakhiril kalimah. Dan ma'nan akhirnya adalah alif. Iya. Jadi enggak ada urusan kita tunun itu urusan sharaf ya. Jadi enggak bisa kita bahas di sini. Baik. Iya, itu urusan sharaf. Karena akhir dari kalimahnya adalah alif. Bukan nun. Karena nun itu bukan akhir kalimahnya, itu masih bagian dari tengah-tengah kalimah ya. Baik. Masyaallah. Jelas Bang Budi? Ya, jelas ya. Jadi kenapa bisa ma'nan? Ya, karena memang ma'nan sorofnya begitu. Ya, maksudnya wazannya memang ma'nan. Nah, demikian. Hah? Iya, maksudnya begitu kan, Bang? Iya. Maksudnya kalau kita erok, apakah dia nanti kita bikin bimahali jarin apa jaman? Oh, enggak lah. Ya, kita katakan, kita menggunakan kata-kata bimahali di dalam pengi'rafan, itu dikarenakan tidak bisanya dia memiliki ataupun menerima tanda-tanda i'rab. Nah, saat suatu kalimah itu tidak termasuk kategori isim mabni atau yang semisalnya, ya maka berarti dia mu'rab. Nah, kalau mu'rab artinya dia menerima tanda-tanda i'rab. Nah, kalau dia menerima tanda-tanda i'rab, maka kita enggak butuh kata-kata fi mahalli di dalam pengi'rafannya. Jadi, ma'nan di sini majrurun, bukan fi mahalli jarrin. Ya, jadi ma'nan majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu muqaddaratun, ya. Wallahu a'lam. Baik. Sudah habis kan? Baik. Kemudian itu tadi ya yang sampai mana tadi? Yang ketiga yaitu yumkinu idkhalu harfin nida'i alaihi. Mungkinnya dia kemasukan huruf nida. Ini menunjukkan ciri khasnya isim yang artinya setiap kalimah yang terletak setelah huruf nida itu enggak mungkin fi'il. Jadi bagaimana kalau seandainya nanti di sana ada tulisan ataupun ungkapan wahai mencangkul, berarti mencangkul isim. Ya, artinya mencangkulnya orang kan gitu ya. Maksudnya si orang tersebut bernama mencangkul. Baik. Kemudian yang keempat, yumkinu jarruhu biharfil jarri au bil idafati. kemungkinan dia banyak robjar. Ya, lagi-lagi ini belum ada dibahas kan gitu. Tapi sudah ada di, sudah nongol di awal-awal tulisan. Ya, tapi saya anggap antum sama-sama sudah tahu apa yang dimaksud dengan jar. Jadi kemungkinan dia ber-i'rab jar, artinya apa? Tidak ada fi'il ataupun harf yang ber-i'rab jar. Baik jarnya itu karena huruf jar atau karena idhafah. Ya, lagi-lagi idhafah adalah istilah yang tidak antum kenali. Kalau huruf jar, kemungkinan saya yakin beberapa dari kita atau mungkin semua kita sudah mengenali istilah huruful jar. Tapi soal istilah idhafah, ya kemungkinan besarnya ada beberapa dari teman-teman kita yang tidak kenal dengan istilah idhafah. Nah, jadi beginilah, karena memang buku ini bukan untuk pemula ya. Baik, jadi intinya singkatnya, tanda yang keempat itu adalah mungkinnya dia ber-i'rab jar. Karena fi'il dan isim, karena fi'il dan harf itu tidak akan ber-i'rab jar. Baik jarnya itu karena disebabkan oleh huruf jar ataupun disebabkan oleh idhafah. Yang nanti sebenarnya detail dari idhafah itu akan kita bahas dalam pembahasannya tersendiri. Insyaallah akan dibahas di masih di juz yang pertama ini. Maksudnya masih kategori pembahasan qaidun nahwu. Kalau yursi ini kan fi'il apa kan? Yursi ini sama. Baik. Yursilis sama yursi. Ya, fi'il lah. Iya, arsala yursilu ya. Iya, fi'il arsala yursilu. Af'ala yuf'ilu. Oh, itu karena bertemunya dua sukun ya. Iya. Ya, itu karena pertemuan dua sukun, masalah li-nya itu ya. Ya, itu. Ya. Baik. Nah, demikian. Kemudian yumkinul yang terakhir ya dari apa namanya? Tamyizul ism an ghairihi, ya, pembeda isim dari yang selainnya adalah yumkinul isnadu ilaihi. Ini merupakan tamyiz terkuat dari tamyizul ism. Ya, tamyiz terkuat, pembeda terkuat dari isim, pembeda terkuat isim dari yang lainnya. Yaitu apa? Al-isnadu ilaihi. Biasanya kita kenal dengan musnad ilaih. Ya, saya pikir kalau ini kita sama-sama sudah tahu ya, biasa kita kenal dengan musnad ilaih. Artinya apa? Musnad ilaih itu enggak mungkin berupa fi'il, apalagi huruf. Ya. Musnad ilaih itu enggak mungkin berupa fi'il, apalagi huruf. Jadi al-isnadu ilaih merupakan alamatul ism yang terkuat malahan. Begitu kata Ibnu Hisam. Kenapa dibilang begitu? Kenapa yang terkuat? Sebab kalau tanda-tanda yang lainnya bisa saja itu enggak ada pada sebuah kalimat. Tapi musnad ilaih itu pasti. Misal huwa. Huwa isim kan? Iya, huwa isim. Bisa enggak nerima tanwin? Enggak bisa. Bisa enggak nerima al? Enggak bisa. Bisa enggak nerima jar? Enggak bisa juga. Kan gitu. Tapi bisa enggak nerima musnad ilaih? Bisa. Huwa aliyun. Huwa talibun, huwa ustadun, huwa musnad ilaih, ustad musnad. Kan begitu. Baik, jadi musnad ilaih pasti isim. Jadi dan ini merupakan tanda tertinggi gitu ya. Kira-kira demikianlah bahasa Ibnu Hisham. Saya pun lupa tepatnya gimana bahasa Ibnu Hisham. Baik. Beda dengan idhofah sama musnad ilaih ini susunannya sama-sama isim kayaknya. Enggak lah. Kalau idhafah isim, isim ketemu isim. Kalau al-isnadu itu bukan isim ketemu isim ya. Enggak harus, maksudnya enggak harus isim ketemu isim. Tapi bisa. Bisa. Ya seperti tadi huwa ustadun, ya itu musnad dan musnad ilaih. Musnad dan musnad ilaih. Iya benar. Ya, jadi jumlah fi'liyah itu juga susunan isnadi ya. Ya. Sebagaimana yang sudah pernah saya terangkan juga, di mana tarkib di dalam bahasa Arab itu ada tarkibul isnadi, ada tarkibul idhafi, ada tarkibul tabi'i, ada tarkibul apa lagi masjid dan sebagainya. Ada banyak sekali tarkib di dalam bahasa Arab. Ya, secara garis besar ada 4 ya. Kemarin sudah pernah saya terangkan, tapi mungkin di angkatan ketiga nggak saya terangkan, barangkali saya lupa ya. Baik. Baik. Ya, susunan isnadi, jumlah isnadi. Ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu tarkibul isnadi. Ya, susunan isnadi. Jadi dan susunan isnadi dengan susunan idhafah itu berbeda ya. Tepatnya isnadi itu subjek predikat lah ya. Iya, kalau dalam bahasa kita ya. Jadi susunan isnadi susunan yang terdiri dari subjek dan predikat atau yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Itulah yang disebut dengan tarkibul isnadi. Baik. Ai al-ikhbaru anha. Ya. Apa yang dimaksud dengan al-isnad ilaih? Ya, al-isnad ilaih adalah al-ikhbaru an yang diterangkan. Contohnya apa? Al-kitabu mufidun. Ya. Al-kitabu mufidun. Nah, di sini mana yang diterangkan ya, al-ikhwah? Iya, al-kitabu. Ya. Al-ikhbaru an. Ya, yang diterangkan. Itulah yang dimaksud dengan al-isnadu ilaihi. Contohnya al-kitabu mufidun. Jadi al-kitab itu pasti isim. Walau memang di sini kebetulan pakai alif lam, tapi intinya isnad ilaih itu merupakan ciri khasnya isim. Tamyizul isim an ghairi. Wa yakfi an tuqbala al-kalimah alamatan wahidatan aw akthara min hadhihi al-alamat litakuna isman. Oh, bukan litakuna, la takunu isman. Maka sebuah kalimah cukup hanya menerima satu tanda saja atau beberapa tanda dari tanda-tanda yang kita sebutkan di atas, maka jadilah dia sebuah isim, ya, maka dapat ditentukanlah bahwa dia sebuah isim, ya, la takunu isman. Jadi wa yakfi an tuqbala al kalimah alamah wahida aw akthar min hadhihi al alamat. Ya, litakuna, ya. Ya, lebih pasnya litakuna isman. Ya, litakuna isman. Jadi lamnya lam ta'lil, ya, litakuna isman. Ya, litakuna isman. Maka jadilah dia sebuah isim. Baik. Lam ta'lil. Lam kai. Kai kalau di bahasa Indonesia kan agar, berarti lamnya agar. Maksudnya lam yang bermakna agar gitu, ya. Ya, litakuna isman. Ya, maka jadilah dia isim. Jadi cukup menerima satu tanda saja, ya. Ya, maka jadilah dia sebuah isim. Atau dapat menerima beberapa tanda. Baik. Cukup menerima satu tanda saja, ya, dari tanda-tanda yang kita terangkan. Malah kalau yang lain seperti Syekh Muhyiddin di dalam kitabnya Tuhfatus Sunan yang mengatakan walau tidak ada sekalipun, tapi dia bisa menerima. Ya. Walau tidak ada, enggak diharuskan ada, ya. Ya, sebenarnya di sini pun penulis mengatakan wa yakfi an tuqbala al kalimah, bisa menerima, ya. Ya, artinya tanda tersebut enggak harus ada pada sebuah kalimah. Ya. Tapi dia bisa menerima tanda tersebut. Ya, bisa menerima tanda-tanda yang kita sebutkan tadi. Nah, maka dia sudah dinyatakan sebagai isim. Walau cuma satu yang bisa dia terima. Ya, sudah dikatakan sebagai isim, litakuna isman. Kemudian yang kedua, ya, detil dari aksamul kalimah yang kedua, yaitu al fi'lu. Huwa kullu kalimatin tadullu ala huduthi syai'in fi zamanin khasin. Sementara fi'il itu adalah setiap kalimah yang menunjukkan atas perbuatan ataupun kejadian, ya, kalau kita bahasa Indonesia kan huduth itu kejadian, terjadinya sesuatu, ya, kira-kira begitu, ya. Jadi menunjukkan atas terjadinya sesuatu, kejadian sesuatu, ya. Fi zamanin khasin, pada zaman yang tertentu. Ya, pada zaman yang tertentu. Maka inilah yang dinamakan dengan fi'il. Yang kalau dalam bahasa ahli yang lainnya, mereka membahasakan dengan ungkapan kalimat yang memiliki makna yang terikat dengan waktu. Jadi itu yang dimaksud dengan fi zamanin khasin. Maksudnya adalah bahwa kalimat tersebut terikat dengan waktu. Nah, kalau di sini penulis menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan mengatakan setiap kalimah yang menunjukkan atas kejadian sesuatu yang terikat dengan waktu. Maksudnya yang fi zamanin khasin, ya, yang terikat dengan waktu. Begitulah bahasanya, ya. Wallahu a'lam. Ya, hudus isim masdar. Jadi kejadian sesuatu, terjadinya sesuatu di waktu yang tertentu. Kan gitu, ya. Kira-kira demikian. Jadi itulah yang dimaksud dengan fi'il. Setiap kalimah yang menunjukkan atas terjadinya sesuatu di waktu yang tertentu. Contohnya seperti apa? Seperti kata apa? Ya, kata apa ini kalau kita bahasa Indonesia kan menulis. Yang menulis itu kalau kita perhatikan kalimahnya itu kalimah yang menunjukkan atas terjadinya sesuatu. Ya, terjadinya tulisan. Di waktu yang tertentu. Fi zamanin khasin. Ya, di waktu yang tertentu. Itu nggak bisa enggak. Ya, karena menulis itu pasti terjadi di waktu yang tertentu. Imma itu terjadi di waktu telah menulis, imma terjadi di sedang, imma terjadi di akan. Intinya fi zamanin khasin. Wa yatamayyazul fi'l an ghairihi minal kalimat fi annahu yumkin, dan tamyiz fi'il dari kedua saudaranya, ya, dari kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa Arab, kemungkinannya dia adalah ittisaluhu bi ta'il fa'il. Bersambung dengan ta fa'il. Ya, ittisaluhu bi ta'il fa'il. Jadi bersambungnya ta fa'il dengan kalimat tersebut. seperti kata betul. Di mana kita lihat di sini, ya. Nah ini lagi-lagi pun istilah yang harus sama-sama sudah antum ketahui ya. Ta'ul fa'il, apa itu ta'ul fa'il? Oke, saya bahasakan simple ya terkait ta'ul fa'il ini. Ta'ul fa'il adalah huruf ta yang berstatus ataupun berkedudukan sebagai pelaku. Ya, jadi huruf ta di mana ta ini berkedudukan sebagai pelaku. Yang kalau maknanya ataupun bahasa Indonesianya apa itu belajar tasrif lah ya. Baik, maksudnya silakan pelajarin ilmu sorof ya, terkait hal ini. Contohnya kata betul. Maka ta ini kita namakan dengan ta'ul fa'il. Kenapa kita bilang ta ini adalah ta'ul fa'il? Ini kan dhamir rafa' muttasil bil madhi kan gitu ya. Kok dibilang ta'ul fa'il ya? Di ini kita namakan ta'ul fa'il dikarenakan ta ini berstatus ataupun berkedudukan sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Maksudnya sebagai pelaku dari fi'il tadi. Itulah kenapa dinamakan dengan ta'ul fa'il. Nah, setiap kalimah yang yang bersambung ta'ul fa'il dengan kalimah tersebut, maka kalimah tadi bisa kita nyatakan sebagai fi'il. Ya, setiap kalimah kata betul. Setiap kalimah yang bersambung dengannya ta'ul fa'il, ya. Jadi setiap kalimah bersambung dengannya ta'ul fa'il, jadi maksudnya ta'ul fa'il bersambung ke kalimah tersebut, maka kalimah ini fi'il. Itu maksudnya. Ya, jadi setiap kalimah yang bersambung dengannya ta'ul fa'il, maka kalimah tersebut fi'il. Maksudnya kalimah yang disambungi itu. Kalau sambung dengan nun itu, kata itu na apa namanya? Na fa'il. Baik, iya na fa'il. Iya, na fa'il. Itu dinamakan dengan nafail. Itu ini termasuk dua terbaik. Memangnya kalau kita belajar kalau di pelajaran mubtadiin ya kita bilangnya ini namanya dhamir rafa' muttasil bil madhi yang nanti insyaallah akan kita pelajari ya. Baik di angkatan ketiga. Ya, tapi kalau di angkatan kedua ini udah lama dipelajari ya. Nah, ini kan biasanya kita namanya dhamir rafa' muttasil bil madhi. Ini kok di sini dibilangnya ataupun dinamain dengan ta'ul fa'il. Iya, itulah alasan dinamakan dengan ta'ul fa'il seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, dinamakan dengan ta'ul fa'il dikarenakan status sitanya ataupun status si dhamirnya itu sebagai pelaku dari fi'il tersebut. Itulah kenapa dibilang ta'ul fa'il. Nah, setiap kalimah yang bersambung dengannya ta'ul fa'il ini, bersambung dengan si kalimah tersebut ta'ul fa'il ini, maka kalimah tersebut adalah fi'il. Kenapa? Ini merupakan tamyizul fi'il, pembeda fi'il dari yang lainnya. Artinya apa? Ta'ul fa'il itu enggak akan masuk ke isim dan enggak akan masuk ke harf, apalagi. Ya. Berarti di sini ini baru fi mahalli raf'in. Iya. Ahsanta. Iya, fi mahalli raf'in karena kita tahu isim dhamir termasuk isim mabni. Iya, tepat ya. Di sini baru fi mahalli raf'in. Ya, jadi istilah-istilah ini kalau misalkan yang enggak pernah dengar kok kebingungan ya tinggalkan saja. Atau kalau mau silakan ditanya ya. Iya, kalau yang kaget ya pelan-pelan ya. Baik. Kita enggak tahu belum tahu kan. Apa itu? Ini kata betul. Oh, kata betul artinya aku menulis ya. Aku telah menulis. Kemudian contoh lain syakartu, aku bersyukur. Aku telah bersyukur maksudnya, aku berterima kasih. Syakarta. Afwan, syakarta, kamu telah berterima kasih ataupun kamu telah bersyukur. Nah, ini contoh-contoh daripada kalimah yang yang bersambung dengannya ta'ul fa'il. Nah, di sini syahidnya atau maksudnya ta'ul fa'ilnya adalah tu dan maksudnya ta yang matmumah dan ta yang maftuhah itu. Ya, ta yang matmumah dan ta yang maftuhah itu. Itu yang disebut dengan ta'ul fa'il. Dan alasan dari kita nyatakan sebagai ta'ul fa'il dikarenakan status si ta-nya memang fa'il. Kemudian yang kedua, ya kemungkinan ataupun tamyiz yang kedua ya, dari tamyizul fi'il, kemungkinan dia kemasukan bersambung dengannya ta'ut ta'nis. Jadi ittisalu bihi ta'ut ta'nis. Ya, bersambungnya ta'ut ta'nis dengannya. Contoh kata betul. Contoh kata bat dan taktubu. Ini salah ini yang taktubu. Baik, ya saya kurang begitu setuju untuk contoh yang taktubu, tapi yang pasti adalah katabat. Ya. Ya, maksudnya kenapa saya bilang saya kurang begitu setuju? Seharusnya untuk yang taktubu itu dia tidak diistilahkan dengan ittisaluhu bi ta'anis, tapi lebih tepatnya diistilahkan dengan idkhalu bi ta'anis. Ya, mungkin begitu ya. Jadi masuk. Karena kalau ittisal itu dia di belakang ya. Kalau di depan itu namanya bukan ittisal tapi lebih tepatnya idkhal ya. Ya, idkhalu ta'nis gitu. Baik, wallahu a'lam. Memang iya, tak huruf mudhara, tapi tak huruf mudhara itu ada yang dikategorikan sebagai ta'u ta'nis. Ya, demikian ya. Walau saya pun terkait istilah huruf mudhara diistilahkan dengan ta'u ta'nis itu juga saya enggak setuju. Ya, jadi huruf mudhara itu tidak ada yang diistilahkan dengan lit-ta'nis dan tidak ada yang diistilahkan dengan lit-tadhkir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang bisa diistilahkan dengan ta'u ta'nis adalah ini, yang as-sakinah. Ya, yang ta'u ta'nis as-sakinah itulah yang bisa diistilahkan dengan ta'u ta'nis, wallahu a'lam. Jadi menurut pandangan saya itulah yang dapat diistilahkan dengan ta'u ta'nis. Jadi kalau yang huruf mudhara itu tidak dapat diistilahkan dengan ta'u ta'nis. Ya, kenapa saya bilang tidak dapat diistilahkan dengan ta'u ta'nis? Karena realitanya ya, yang di ketiga, maksudnya tasrifan yang ketiga itu pakai apa? Hah? Tasrifan yang ketiga pakai? Ya, ya. Iya, pakai iya. Coba antum tasrifkan. Ya. Oh, iya. Yab ribu, yab ribani, yab ribuna. Baru untuk perempuan ya. Tab ribu, tab ribani, yab ribuna. Ya, jadi saya pikir itu memang ketentuan di dalam penggunaan huruf mudhara'ah terkait tasrifan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, saya enggak tahu ya, tapi banyak dari mereka, saya enggak bisa nyalahin karena banyak dari mereka yang menamakan itu dengan ta'u ta'nis. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya hanya mencukupkan diri dengan mengatakan ta harful mudhara'ah. Ya, ta-nya huruf mudhara'ah. Dan yang memang kita tahu sama-sama tahu dan sama-sama diakui oleh mereka bahwa huruf mudhara'ah itu ada 4. Yaitu hamzah nun ya ta. Secara istilah aja berbeda ya, tapi nah kalau dia termasuk ciri fi'il tetap gitu ya. Yang tadi benar ini. Oh, secara pengistilahan. Nah, apakah benar? Ya, benar ya. Jadi kalau misalkan dia bilang idkhalu harfil mudhara', ya. Idkhaluhu bi harfil mudhara', itu benar ya. Jadi dia kemasukan huruf mudhara', karena memang yang bisa kemasukan huruf mudhara' itu hanyalah fi'il, hanyalah fi'il ya. Terutama fi'il mudhari, yang artinya apa? Isim dan harf itu enggak akan mungkin kemasukan huruf mudhara', itu enggak mungkin. Ya, demikian. Nah, kalau itu benar ya, seharusnya dia sendiriin aja ittisaluhu bi ta'it ta'nis as-sakinah kemudian idkhalu bi hurufil mudhara' seperti yang dilakukan oleh Ibnu Hisham. Ya, di mana Ibnu Hisham? Jurumiyah. Ya, Jurumiyah juga ya. Oh enggak, Jurumiyah enggak ada ya. Ya, Ibnu Hisham ya, di mana Ibnu Hisham mengatakan masuknya huruf mudhara' pada kalimat tersebut itu merupakan ciri khasnya fi'il. Ya, kalau Ibnu Hisham begitu di dalam kitabnya Qatrun Nada. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga. Ya. Kemungkinan bersambungnya ya mukhatabah dengannya. Ya, kemungkinan bersambungnya ya mukhatabah dengan kalimat tersebut. Maka berarti kalimat itu adalah fi'il. Saat ya mukhatabah bersambung ke kalimat itu, berarti kalimat itu fi'il. Contohnya apa? Taktubina. Di sini terdapat ya mukhatabah dan syahidnya adalah yang di antara huruf ba dan nun itu, taktubina. Itu namanya ya mukhatabah. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kan taktubina engkau sedang menulis. Engkaunya perempuan ya. Iya, engkaunya perempuan. Engkau sedang menulis. Maka karena ya ini nyambung ke taktubi, berarti taktubi adalah fi'il. Sebab apa? Ya mukhatabah itu enggak akan masuk, enggak akan nyambung ke isim dan fi'il, ke isim dan harf. Enggak akan mungkin. Ya, ya benar, enggak akan mungkin ya. Taktubi, ya itu kan ada ya, ya. Bi, nah ya itu merupakan ciri khasnya fi'il. Kenapa? Karena ya mukhatabah itu enggak akan nyambung ke isim dan harf. Muslimin, ya. Enggak nyambung itu. Baik. Benar itu? Muslimin. Ya, setuju, ha? Ya, muslimina. Bagaimana dengan muslimina? Iya, benar ya. Nasrirwan, bagaimana dengan muslimina? Bukankah tadi kita bilang ya mukhatabah itu enggak akan nyambung ke isim dan fi'il? Sebab ya mukhatabah merupakan tamyizul fi'il. Nah, bagaimana dengan muslimina? Hah? Ya kan yang jelas di situ muslimun, jadinya muslimina. Itu nyambung itu. Ada ya nyambung ke kalimat, berarti muslim adalah fi'il. Ya, itu yang benar, berarti salah kita selama ini anggap muslim. Ya begitu ikhwah. Gimana itu? Muslimina, bagaimana dengan muslimat? Kemudian juga bagaimana dengan bukan kitabi ya. Ya kan kitabi atau ummi atau abi, berarti dan ab itu adalah fi'il. feel. Iya, karena itu adalah ya mutakallim, bukan ya mukhatabah. Begitu pula ya yang ada pada kalimat muslimina, itu ya ul i'rab, ya alamatul i'rab, bukan ya mukhatabah. Jadi inilah kenapa pentingnya bagi kita untuk menguasai ilmu sharaf juga. Baik, jadi ada di sana yang namanya ya mukhatabah, ada di sana yang namanya ya ul mutakallim, ada di sana namanya yang namanya adalah ya alamatul i'rab. Iya, ada alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab kan gitu. Iya, ada juga enggak ada ya, ya un niswa enggak ada ya. Itu nun niswa ya. Hah? Ya atur yang mengikuti dong, cara gitu. Oh, itu ya un nisba ya, itu ya un nisba, itu ya musyaddada ya. Baik, nah demikian. Jadi intinya di sana ada banyak ya dan yang punya apa ada banyak faedah ya gitu ya. Sama-sama ya, tapi faedahnya bermacam-macam. Nah, oleh karena itu semua harus kita kuasai ya. Nah, di sini yang perlu kita jadikan catatan adalah ya mukhatabah, bukan ya yang lainnya. Ya mukhatabah. Mukhatabah itu mukhatab. Ya, kemarin baru kita pelajari. Apa itu mukhatab? Mas Rizki. Mukhatab. Iya, mukhatab. Ah, lupa. Mas Muhsin. Apa itu mukhatab? Lupa. Ah, udahlah. Baru aja kemarin dipelajari. Mas Joko, apa itu mukhatab? Iya, lawan bicara. Dhamir itu terbagi kepada tiga. Ghaib, mukhatab, mutakallim. Iya, masih ingat kan? Iya, ghaib, mukhatab, mutakallim. Nah, mukhatab, mukhatabah itu jenis perempuannya ya. Jadi kalau mukhatab itu laki-laki, mukhatabah perempuan. Nah, ya mukhatabah berarti ya ini bermakna kamu. Karena mukhatabah berarti ya ini bermakna kamu, tapi kamunya perempuan karena mukhatabah. Kecuali kalau dibilang ya mukhatab berarti kamunya laki-laki, kan gitu ya. Jelas? Ajal ikhwah? Baik. Jadi kalau bisa dihubungkan istilah-istilah yang sudah kita ketahui ya dengan pelajaran-pelajaran yang ada. Apa disinkronkan. Kemudian ushkuri, contoh lain adalah ushkuri. Ya, syahidnya di sini adalah ya-nya. Nah, ya ini adalah ya'ul mukhatabah, di mana dia nyambung ke kalimah ushkur. Berarti ushkur adalah fi'il. Ya, ushkuri, ya demikian. Ya, fi'il amar ya. Jadi, karena ya di sini nyambung ke ushkur, berarti ushkurnya adalah fi'il. Sebab, nggak mungkin ushkur ini isim. Jadi karena kan ya-nya adalah ya mukhatabah. Karena ya mukhatabah itu enggak akan masuk ke isim dan harf. Yang terakhir. Silakan. Penulisan ya ini ya. Mm-hmm. Emang ada apa tidak yang kalau di belakang enggak pakai titik gitu, tengah pakai titik. Baik, ya, pertanyaan bagus. Yang tidak pakai titik itu adalah huruf alif. Kalau huruf ya pakai titik. Bagaimana kalau kita dapati sebuah tulisan yang tidak disertai dengan titik, ya berarti tulisannya salah. Baik, karena di cetakan saya itu pakai ya, cetakan anda nggak pakai ya, berarti standarnya bukan itu, kan gitu? Berarti standarnya bukan itu. Itu permasalahan apa cetakannya yang ya soal cetakan saya pakai ya. Ya, syukurnya cetakan saya beda ya. Kalau enggak saya bingung ya ujanya. Iya, saya yakinnya gitu. Karena saya yakin berarti cetakan dia berbeda gitu. Soalnya cetakan saya ada ya. Enggak, maksudnya kalau seandainya cetakan saya sama cetakan dia sama, saya bingung ngasih hujahnya, ngasih buktinya gitu ya. Maksudnya bukti bahwasanya ucapan saya itu adalah yang saya katakan itu adalah benar. Kenapa? Karena memang tulisannya itu disertai dengan titik. Walau aslinya titik itu nggak ada. Kita pun sama-sama sepakat. Dahulu titik itu kan nggak ada. Tapi setelah titik itu diadakan, ya adakan lah. Kalau misalkan tidak ada, ya kemungkinan ada dua. Kemungkinan yang pertama dia malas, kemungkinan. Malas ngasih titik ya. Dia masih pakai metode dulu, nggak usah pakai titik. Gitu. Wallahu'alam bishawab. Tapi aslinya penulisan ya itu disertai dengan titik. Kalau kita belajar imla, iya. Silakan antum lebih lama ya benar. Tapi untuk hal ini, untuk membuktikan bahwa apa yang saya ucapkan tadi itu benar, antum silakan belajar imla. Ya, jadi bagaimana cara menulis huruf-huruf ataupun kalimat-kalimat Arab. Jadi yang nggak pakai titik itu adalah alif bengkong ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya alif bengkong. Nah kalau alif itu baru nggak pakai titik. Tapi kalau huruf ya pakai titik. Ya, apapun ya-nya. Ya mau ya-nya itu adalah ya lazimah ataupun ya yang bukan lazimah seperti ya mukhatabah ini kan bukan lazimah ya. Seperti ya mukhatabah kemudian ya mutakallimnya ya maka pakai titik gitu ya, titik dua. Atau antum bisa bukti Kalau Allah itu akhirnya alif. Alif lah. Tapi kalau disambung dengan nah, itu ada ketentuan sendiri lagi. Iya, itu ada pembahasannya lain lagi ya. Itu ada pembahasannya lain lagi. Iya. Masyaallah, pertanyaan yang bagus ya. Insyaallah nanti kita bahas ya terkait hal itu. Nah. Baik. Kenapa bisa jadi huruf ya? Ya? Karena kalau misalkan dari awal, maksudnya kalau misalkan ala itu adalah huruf ya, tentu kita nggak akan baca ala, kita akan baca alai. Ya. Jadi berarti pertanyaannya, kenapa kok bisa berubah? Ya, kenapa alif kok bisa berubah ke huruf ya? Itu pertanyaannya. Baik. Kemudian yang terakhir ya, ittisaluhu binunit taukid. Jadi ini semuanya tamyiznya ittisal ya. Ya, yang terakhir ini adalah bersambungnya nun taukid ke kalimah tersebut. Berarti kalimah itu adalah fi'il. Contohnya apa? Layaktubanna. Syahidnya di sini adalah nun yang musyaddadah ini, ya, nun musyaddadah ini. Contoh lain, ushkoronna. Syahidnya adalah nun musyaddadah tersebut. Nah, nun musyaddadah itulah yang dinamakan dengan nun taukid. Nah, berarti kedua kalimah ini karena bersambung si nun taukid dengan keduanya, berarti keduanya adalah fi'il. Ya, sebab si nun taukid tersebut bersambung ke yaktub dan ke uskur. Berarti yaktub dan uskur adalah fi'il. Karena nun taukid nggak akan mungkin masuk ke isim. Oleh karena itu ya jangan seperti anak pesantren yang bilang Muhammadunna. Ya, jadi dia mau menegaskan dengan mengatakan Muhammadunna qaim. Ya kan gitu ya. Ya jangan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena nun taukid itu hanya masuk ke fi'il, nggak masuk ke isim. Ya. Sebaliknya taukid ulangi aja kan. Kalau iya mending begitu ya Muhammad jaa kan gitu ya. Ya, jadi jangan yang pertama ya yang sering saya dengar itu dari anak pesantren, qad Muhammad jaa ya, qad Muhammad jaa. Qad itu cuma masuk ke fiil. Qad enggak masuk ke isim ya. Ya, dia ketawa karena dia sering buat mungkin ya. Kalau biar dong kayak anakul tuh biasanya anak darab tuh. Kalau itu benar. Ya, kalau itu benar, ana dharabtu itu benar, mau enggak mau ya. Itu nanti akan kita bahas di pelajaran nahwu, kenapa kok tu-nya muncul lagi, itu akan kita bahas. Ana dharabtu, itu nanti akan kita bahas di pelajaran ini, insyaallah. Enggak, itu bukan taukid, itu wajib itu. Kalau taukid enggak wajib ya, itu wajib. Kan udah ada kayak kedengaran kata tu lah. Kenapa pakai ana dengannya harus? Kenapa pakai ana? Kembali ke ana dharabtu. Iya. Kenapa pakai ana? Baik, pertanyaan bagus. Kenapa pakai ana? Kan sudah ada dharabtu. Iya, ya, baik ya. Saya jelaskan aja ya, karena antum minta dijelaskan, maka saya jelaskan. Walau belum masuk ke pembahasannya ya, ya mungkin saya jelaskan begini. Sebagaimana yang kita bahas kemarin, ya, mungkinkah ini dibilang jumlah? Ya mungkin ya, sewaktu kita ngebahas soal jumlah mufida. Ya ini mungkin untuk dikatakan jumlah, sama seperti mungkinnya ini untuk dikatakan jumlah. Uktub mungkin untuk dikatakan jumlah. Karena apa? Karena sebenarnya dalam kata uktub ini itu terdapat dhamir yang enggak punya lafaz, yang kita namakan dengan dhamir mustatir. Jadi sebenarnya di sini ada dhamir yang nyambung tapi dhamirnya enggak punya lafaz. Ya, ada dhamir yang nyambung tapi dhamirnya enggak punya lafaz. Nah, sama halnya dengan kata ba. Di sini terdapat dhamir sebenarnya tapi dhamirnya enggak punya lafaz. Sehingga hasilnya sama. Sama kayak enggak nyambung dhamir gitu. Jadi nyambung atau enggak nyambung dhamir di sini hasilnya sama, sama-sama bacaannya kataba, sama-sama bacaannya uktub. Tapi sebenarnya di sini terdapat dhamir yang nyambung, yang enggak punya lafaz. Yang kalau kita takdirkan takdirnya huwa. Berarti apa arti dari kataba huwa? Iya. Nah, berarti kataba itu sama dengan qala. Ya, pernah dengar kata qala kan? Baik. Berarti qala juga bisa dikatakan sebagai jumlah karena hakikatnya di sini terdapat dhamir yang nyambung yang enggak punya lafaz. Ya, jangan heran ya, di mana ada kalimah dalam bahasa Arab, kalimahnya enggak punya lafaz. Yang kalau bahasa Indonesia ini enggak pernah terjadi ya. Ya, kalimah pasti ada lafaznya, tapi bahasa Arab ada kalimah yang enggak punya lafaz. Unik ya. Itu termasuk keunikan bahasa Arab, ada kalimahnya enggak punya lafaz. Ya, itu uniknya bahasa Arab dan diistilahkan dengan mustatir. Dan itu hanya terjadi pada isim dhamir. Iya, hanya terjadi pada isim dhamir, enggak akan terjadi pada yang lainnya. Jadi itu hanya terjadi pada isim dhamir. Itu pun hanya dhamir muttasil, tidak pada dhamir bariz. Jadi dhamir yang enggak punya lafaz itu hanya terjadi pada dhamir muttasil, tidak terjadi pada dhamir yang munfasil. Jadi dhamir munfasil itu enggak ada yang mustatir. Jadi dhamir yang mustatir itu hanya muncul dari dhamir yang muttasil. Nah, qala, kita kembali ke qala. Pernah enggak dengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala? Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Iya, tadi kita sudah sepakat bahwa di qala itu ada huwa. Yang huwanya itu adalah si Rasul. Yang ngapain lagi Rasulullahnya ada? Itulah konteks yang ada di dalam bahasa Arab. Jadi, variasi bahasa yang ada di dalam bahasa Arab sebagaimana variasi bahasa yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kadang kita ngomong kali saja dia pergi, kadang kita ngomong barangkali saja dia pergi. Ya kok ngapain lagi ada barangnya? Kalau kali sudah bermakna mungkin. Ya itulah bahasa Indonesia. Ya, maksudnya itulah susunan yang ada dalam bahasa Indonesia. Kali saja dia pergi, barangkali dia pergi. Kenapa harus ada barangnya kalau kali sudah bermakna mungkin? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, sebentar ya, sebentar ya, Bang. Gimana, Mas? Bang? Itu sama yang kita simpulkan tadi. Berarti anadharabtu tadi penjelasannya. Iya, permasalahannya ya. Kembali ke pertanyaan, anadharabtu. Kenapa harus ada anaknya kalau sudah ada dorob tuh? Ya sama pertanyaannya. Kenapa ada Rasulullahnya kalau sudah ada huanya? Karena kita sepakat hua ada di situ, ya. Hua ada di sana. Ya, wallahu a'lam. Enggak ada, itu bukan taukid. Kalau taukid itu dia berbeda. Taukid itu misalkan dorob tuh ana itu baru taukid. Tapi kalau ana dorob tuh itu bukan taukid. Itu jumlah ismiyah. Ya, itu jumlah ismiyah. Mubtada khabar, iya benar. Baik. Boleh lah. Bukan boleh, memang ada gitu ya. Jadi memang ada. Kita boleh bilang kataba Muhammadun, kita boleh bilang Muhammadun kataba. Maka sama halnya, kita boleh bilang kata betul, kita boleh bilang ana kata betul. Begitu. Nah, kita nggak bisa bilang itu boros ya. Iya, kita nggak bisa bilang itu boros karena masalahnya itu ada dalam bahasa Arab ya. Iya, nggak bisa. Karena memang ada. Sebab dalam bahasa Arab memang ada jumlah ismiyah, memang ada jumlah fi'liyah. Itu nggak bisa kita pungkiri. Adanya dua pola tersebut di dalam bahasa Arab. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, karena adanya jumlah ismiyah, berarti kita nggak bisa bilang ini boros, ini salah, atau sebagainya. Ya kan gitu? Karena ada gitu loh. Kecuali nggak ada ya. Baik. Kecuali pola tersebut tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gimana tadi, Mas? Sudah terjawab. Oh, sudah terjawab ya, Mas. Allah. Ya, sudah terjawab. Baik, ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak, kita masuk ke yang terakhir ya. Silakan. Yang berasal saya sering dengar tuh pakot kan artinya aja, itu memang benar nggak ada di bahasa Arab? Ada. Ya, qattun itu artinya saja. Jadi kata qattun itu artinya saja. Beda dengan qittun. Kalau qittun kucing ya. Kalau qattun saja. Wahid pakot. Iya. Baik, jadi memang ada ya kata pakot di dalam bahasa Arab. Tapi yang jadi permasalahan adalah penggunaan pakot ada yang fushah dan ada yang ammiyah. Ya, dan untuk kalau misalkan antum ingin bagaimana penggunaan yang fushah di dalam penggunaan faqad, maka tiru saja bahasanya para ulama. Kalau para ulama tidak meletakkan kata qad di dalam konteksnya, enggak usah kita letakkan karena bisa jadi itu ammiyah seperti tadi, wahid faqad. Itu ammiyah ya. Ya, itu ammiyah, itu bukan fushah ya, enggak ada ya. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang terakhir. Ya kalau ada pertanyaan langsung tunjuk tangan aja, nggak apa-apa ya Iva ya. Kemudian yang terakhir al-harfu, maksudnya ini aksam yang ketiga ya dari aksamul kalimah. Huwa kullu kalimatin laisa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Ya ini terang sekali ya, kalau di buku kita Muyassar kan, maksudnya bukunya Ustaz Aceng Jakaria tuh masih lembut kalimatnya ya, maksudnya bahasanya masih lembut dengan mengatakan kalimat yang tidak bisa dipahami maknanya. Nah, kalau di sini langsung dibilang kalimatun laisa laha ma'nan. Kalimat yang enggak punya makna. Ya jadi harf itu adalah setiap kalimat yang enggak punya makna. Tapi ada pengecualian illa ma'a ghairiha. Jadi harus ada embel-embel ini. Kecuali dia nyambung ataupun beserta kalimat yang lainnya. Nah, jadi jika ada sebuah kalimat yang jika dia beserta kalimat yang lainnya punya makna, maka itu adalah harf. Ya, jika ada sebuah kalimat yang jika dia beserta kalimat yang lainnya dia punya makna, maka itu namanya harf. Tadinya dia nggak punya makna. Nah, ini juga yang perlu kita pahami ya, ayo ikhwah. Makna itu bukan terjemahan. Makna itu adalah ya mungkin bisa kita bilang tafsiran gitu ya. Jadi intisari dari sebuah ungkapan dari, umpama dari itu maknanya apa? Nah, itulah dia yang dimaksud dengan makna. Jadi bukan begini ya. Min maknanya apa? Oh, maknanya dari. Bukan, itu bukan makna ya, oleh ikhwah. Ya, itu bukan makna. Iya, benar. Itu namanya bahasa Indonesia dari min ya. Nah, itu dia. Nah, jadi begitu ya. Jadi makna itu adalah iya, seperti yang seperti ya ucapan para ulama ya. Maksudnya ungkapan para ulama ketika mereka katakan makna la ilaha illallah. Apa yang kita pahami? Iya, tafsiru la ilaha illallah. Jadi bukan makna la ilaha illallah, oh bahasa Indonesianya tidak ada Tuhan kecuali Allah gitu ya. Bukan ya, itu makna itu bukan bahasa Indonesia ya. Makna itu ya tafsiran. Jadi jika ada sebuah kalimah min misalkan, bukan berarti min ini enggak ada artinya. Artinya ada, tapi maknanya dia enggak punya makna kecuali beserta kalimah yang lain. Dia enggak punya tafsiran gitu maksudnya. Bukan maksudnya nggak punya arti ya, seperti yang kita pahami dalam bahasa kita ya. Tapi maksudnya dia nggak punya makna, nggak punya tafsiran, kecuali dia bersambung dengan kalimat lain. Wallahu'alam bishawab. Itu yang dimaksudkan. Ya, jadi jangan dipahami makna ini seperti pemahaman kita ya, yang selama ini. Jadi kita anggap makna itu, kan min itu kan ada artinya, dari. Iya, bukan itu yang kita maksudkan. Ya. Yang kita maksudkan tafsirannya. Ini maksud dari kitab Nahwu. Kalau kita bilang, makna kita pun. Ah itu salah. Salah. Ya, jadi bahasa mama anak kita pun. Sekarang saya tanya begini ke Anta, Mas. Apa makna buku? Apa jawaban Anta? Apakah Anta bilang makna buku adalah book? Makna buku adalah kitabun. Makna buku adalah itu bahasa lain daripada buku, bukan maknanya. Kalau ditanya maknanya, oh buku itu adalah sebuah tulisan yang terdiri dari beberapa halaman yang disertai daftar isi dan sebagainya, kan gitu ya. Ya itulah buku kan gitu ya. Itu namanya makna buku. Itu baru makna tafsirannya. Tapi kalau misalkan ditanya, apa bahasa Inggris buku? Book. Nah, berarti kalau kita apa ingin bertanya apa bahasa Indonesia kitabun, ya berarti pertanyaannya malughatul Indonesia kitabun. Ya kan gitu. Ya itulah dia seharusnya yang kita ucapkan kan gitu ya. Pertanyaannya lupa ya. Iya, iya. Kan gitu. Atau malarodiyah. Kalau misalkan ma'arabiyah, iya. Ma'arabiyah itu min dinding, umpama, kan gitu ya. Ma'arabiyah itu min dinding, kan gitu ya. Iya, itu bisa ya, umpama. Ya, karena kan memang kita nggak tahu bahasa daripada dinding. Sebaliknya, kalau dibalik, ma'indonesiyu, kan gitu ya. Ma'indonesiyu min kitabin, kan gitu ya. Umpama demikian. Wallahu'alam bishawab. Ya, memang kayak begitu, kan? Jadi bukan ma'ana kitabun. Ma'ana kitabun. Berarti kalau ma'ana... Iya, artinya kita disuruh menafsirkan. Dia meminta tafsiran daripada kitab. Baik. Wallahu'alam bishawab. Ya, kayaknya pas ya, Mas ya. Ya. Jadi, untuk pertemuan kali ini, kita cukup sampai di sini. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.